cukup sudah kurasakan sakitnya hati ini dalam kemunafikan cintamu. Tiada maaf karena air mata itu takkan membuat berat hatiku, walau sejuta rindu seharum anggrek biru kau untaikan sebagai maafmu. Aku bukan pengemis cinta yang dapat kau lakukan dalam sandiwaramu. Aku takkan haus rindu, kini telah kubunuh cinta yang ada di antara mimpi yang tak nyata. Biarkan ku bawa luka hati ini, tak ku harap dirimu dapat mengobatinya. Kan ku pendam di antara mita. Aku bukan pengemis cinta yang dapat kau lakukan dalam sandiwaramu. Aku takkan haus rindu, kini telah kubunuh cinta yang ada di antara mimpi yang tak nyata. Aku cinta yang dapat kau lakukan dalam sandiwaramu. Aku takkan haus rindu, kini telah kubunuh cinta. Lakukan dalam sandiwaramu.